Al-Quranul Karim terjaga, terpelihara daripada perubahan-perubahan, terpelihara daripada tambahan-tambahan dan pengurangan. Ya? Daripada dulu lagi, musuh-musuh Islam mencuba menyebarkan keraguan umat Islam pada Al-Quran, tapi tak berjaya. Tak berjaya. Sebab dia dinukilkan, diriwayatkan, dipindahkan, disampaikan sampai ke hadapan kita sekarang, kita baca secara mutawatir. Secara apa? Mutawatir. Apa makna mutawatir? Terlalu ramai, terlalu banyak orang yang menyampaikan berita itu sehingga kita susah nak kata dia bohong. Susah nak kita kata ini berita tipu ni, bohong. Terlalu ramai orang yang tangkap pasal benda itu. Katalah seandainya kita tak pernah nampak lambang TV dan sebagainya, lambang Kaabah. Eh, semua orang balik Saudi, balik Mekah. Cakap Kaabah tu macam ni. Empat segi macam ni, macam ni, macam ni. Dia cerita pada kita. Datang lagi si Haji pula. Dia cerita benda yang sama. Dia cerita terlalu banyak. Ini cerita, ini cerita, ini cerita. Sanggupkah kita kata ini bohong? Tak. Tak boleh. Tak dapat. Jadi itu yang dikatakan mutawatir. Terlalu banyak daripada perkataan tawataratil matar. Tawataral matar. Hujan ini bila turun, kan dia sebenarnya titik-titik kan. Kadang-kadang hujan itu deras, cepat sehingga dia macam macam air pahit. Tapi sebenarnya dia titik-titik yang turun. Ada kadang laju, ada kadang lambat perlahan. Bila perlahan itu dia titik-titik lah. Jadi tawatar sama tawataral matar. Seperti banyaknya hujan rintik-rintik, apa titik-titik hujan, titik-titik air yang turun. Begitulah, terlalu ramai orang yang menyampaikan berita itu sehingga kita susah untuk menolak kebenarannya. Al-Quran sampai ke hadapan kita, yang kita baca sekarang ini dalam mushaf-mushaf, dalam Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran itu adalah sama yang pernah dibaca oleh Jibril AS kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada kebohongan, tak ada keraguan di dalamnya. Tak ada. Itu Al-Quran selesai beres. Sekarang sunnah Nabi SAW. Periwayatan dia macam mana? Ramai di antara muslim-muslim Islam mencoba untuk membuat kita ragu. Sebab kalau kita ragu, umat Islam ragu pada sumber hukum syarak yang kedua ini, maka habislah Al-Quran. Allah Subhanahu Wataala berkata di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami juga, siapa? Allah Subhanahu Wataala, lahu lahafizun, dan kami juga lah yang menjaganya. Bagaimana penjagaan Allah terhadap Al-Quran? Dengan menjaga sunnah Nabi SAW. Sebab kalau sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW tidak terjaga, tidak terpelihara, maka tidak terpelihara Al-Quran. Kalau orang-orang ini dah meragukan kebenaran dan kejujuran Nabi SAW, maka habislah Al-Quran. Tak betul Al-Quran. Sebab mereka mengatakan Nabi ini adalah orang biasa. Mereka cuba membuat, menyebarkan keraguan di kalangan sahabat Nabi SAW. Daripada asal lagi, daripada mula lagi. Ketika Abdullah ibn Amr ibn al-As, salah seorang penulis, salah seorang yang pandai baca tulis di antara sahabat Nabi SAW, menulis hadis, menulis hadis. Rasulullah SAW bersabda, dia tulis. Rasulullah SAW cakap apapun dia tulis. Datanglah orang kafir dikata, kamu tulis apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Sedangkan dia manusia biasa yang marah, yang gembira. Tahu tak yang marah dengan yang gembira? Orang kalau marah, kadang-kadang terkeluar perkataan yang tidak terkawal. Begitu juga kalau gembira. Kalau orang terlalu gembira, kadang-kadang terkeluar perkataan-perkataan yang tidak terkawal. Sepatutnya dia tak ucap, tapi dia ucap ketika dia marah. Kadang-kadang lepas marah baru dia cakap, sorry ya tadi saya terlalu emosi. Jadi itulah sehingga orang kafir datang dengan logik. Dia manusia biasa. Dia berkata-kata dalam keadaan dia marah dan juga dia berkata-kata dalam keadaan dia gembira. Seandainya dia diam kalau dia gembira, Seandainya andaikan dia diam, tutup mulut ketika dia gembira ataupun dia ketika dia marah, okeylah, mulut dia kamu tulis. Tapi ini marah pun dia cakap, gembira pun dia bercakap. Dan kamu tahu kalau orang gembira kadang-kadang tak terkawal ucapan. Begitu juga kalau orang terlalu marah. Buat apa kamu tulis semua? Ragu Abdullah bin Amr bin As. Datang jumpa Nabi SAW. Begitulah kita. Kalau orang mencuba membuat keraguan di kalangan kita tentang seseorang ulama, tentang seseorang ustaz, cerita belakang, kita elok tanya ustaz yang bersangkutan. Kalau orang cakap macam ni, awak ni begini. Tanya dia terus dan dia jawab. Ini tak, kita dengar cerita tu, kita olah balik, kita cakap balik kan. Kita tak jumpa dengan yang bersangkutan. Masalah. Jadi orang ni bercerita pasal Nabi SAW. Kemungkinan dia cakap bohong. Kemungkinan dia cakap benda-benda yang tak betul. Sebabkan dia marah, sebabkan dia emosi. Jumpa Nabi. Apa orang cakap saya macam ni? Wahai baginda. Rasulullah SAW kata, Wallahi alladhi nafsi biyadihi. Demi Allah yang jiwa saya dalam kekuasaan dan tangan dia. Kata Rasulullah SAW. Barakaraja min haza. Tidak akan keluar daripada ini. Sambil Rasulullah SAW menunjuk mulut dan lidah dia. Kecuali hak. Kecuali benar. Kecuali benar. Tidak keluar dari mulut ini kecuali benar. Kecuali al-haq. Kata Rasulullah SAW. Maka tulislah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin As, sejak itulah saya tidak pernah tinggalkan lagi apa-apa yang diucapkan oleh Nabi, saya tulis semua. Itu Nabi cakap. Kita rasa macam nak keyakinan lagi. Ini hanya Nabi cakap. Kalau kita ragu kan, saya rasa tak apalah ragu kot. Kan? Seperti ragunya siapa? Katalah seperti keraguannya timbul di hati. Bukan keraguan, maknanya ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang timbul daripada hati Ibrahim AS. Waizqara Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim AS mengatakan, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana kamu menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tumbin. Kamu tak beriman kepada saya, tak percaya ke? Bukan. Walakin liyatma'inna qalbi. Cuma saya lebih puas lagi. Saya nak lebih yakin lagi. Lebih yakin lagi. Kita tahu. Sama isteri kita suka kita. Kadang-kadang kita suka dia. Ucap sendiri. Betul tak? Kamu suka saya tak? Kamu tak percaya ke? Tak cakap. Cakap sikit. Kita dah suka nak dengar benda itu. Tapi padahal kita dah yakin. Dah tahu. Tingkah laku isteri kita dia suka kita. Tingkah laku suami kita suka kepada kita, sayang kepada kita, tapi tak juga dengar. Sama je. Kita bukan tak percaya Nabi SAW, bukan. Tapi tak apalah. Memang Allah SWT dah jelaskan. Memang Allah SWT dah beritahu kita bahawa Allah Rasulullah SAW ma yamtiku 'anil hawa. Bahawa Nabi SAW tidak akan berucap, tidak akan berkata-kata yang tiknut. Tidak akan terlepas daripada lidah dia, daripada mulut dia. Rasulullah baginda SAW ma yang tiku adil hawa, daripada hawa nafsunya. Siapa yang kata macam itu? Allah SWT. Surah Al-Najm. Wa ma yang tiku adil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang keluar daripada mulut baginda SAW adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Jadi itu satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan kepada apa yang keluar daripada guru Rasulullah SAW tidak ditimbulkan ataupun tidak terkeluar kecuali disebabkan oleh wahyu. Maknanya atas kawalan wahyu. Adakah perkataan Allah tersebut juga menunjukkan bahawa Nabi SAW tak pernah berlaku silap, tak pernah berbuat kesalahan? Tak. Nabi SAW buat kesilapan juga. Kita kena tahu bahawa kesilapan pada manusia menunjukkan kesempurnaan. bila manusia berbuat silap, itu adalah tanda kesempurnaan dia sebagai manusia. Sebab tak ada seorang pun manusia yang tidak berlaku silap. Tetapi khairul khata'ina tawabun, sebaik-baik orang yang silap adalah bertaubat. Itu dah hukum. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali. Kalau tak adalah sujud sahwi. Tak adalah sujud sahwi yang Rasulullah SAW tersilap dalam solat subhanallah. Rasulullah, kita tak boleh kata, jadi kalau imam tu silap, kita lah kadang-kadang macam tu kan. Ya Allah, imam ni fikir apa? Kenapa boleh silap? Masalah maghrib, dua rakaat, mana boleh? Kita bising, Rasulullah SAW silap. Solat zuhur, boleh dua rakaat, Syekh. Rasulullah SAW buat. Salat zuhur pernah sekali, Rasulullah SAW buat lima rakaat. Kenapa boleh? Nabi boleh berlaku, apatah lagi imam biasa. Jadi jangan bising lah. Kita jangan jelas mempersoalkan benda itu. Silap manusia kan. Rasulullah SAW pernah tersilap bacaan. Subhanallah. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Siapa yang bermuzakarah dengan Rasulullah? Jibril. Bukan Syekh siapa? Bukan Syekh manusia biasa ni. Jibril AS, guru Rasulullah SAW. Turun. Bermuzakarah. Bermudarakah Al-Quran dengan Rasulullah SAW. Tapi tersilap juga suatu ketika. Suatu ketika. Tersilap. Assalamualaikum. Tak ada orang yang betulkan. Berdiri dia. Bangkit dia. Cari. Mana Ubay bin Ka'ab? Afikum Ubay bin Ka'ab? Adakah di antara kamu sekarang ini hadir Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab semua hafal Al-Quran. Ubay bin Ka'ab sempat dibentak di apa Rasulullah agak tinggi suara dia. Takut. Salam ya Rasulullah. Saya ingin Rasulullah. Kenapa kamu? Alah fakta. Kenapa kamu tidak betulkan bacaan saya? Kata Rasulullah SAW. Sahabat Nabi ini. Kadang Quran masih lagi turun. Betul tak? Masih lagi turun. Pada masa itu. Takut ada perubahan ke? Takut ada wahyu turun naik. Menghapuskan yang lama yang dihafal. Jadi dia turun. Nak betulkan kan? Tapi ini maksud saya menunjukkan bahawa Nabi SAW tersilap. Tersalah juga. Bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya dalam perkara bacaan-bacaan tadi dan solat dia. Akan tetapi dalam hukum hakam, dalam menjelaskan dan menetapkan, memutuskan satu perkara. Rasulullah SAW dinilai di suatu ketika tidak disebelahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Rasulullah SAW bertanya satu-satu sahabatnya, Abu Bakar dengan Umar, wahai Abu Bakar, coba tengok kawanan tuan perang pada ini, kita apa yang sepatutnya kita buat, apa bagi saya pandangan. Kata Umar dulu ditanyalah. Kalau saya baginda, saya cari orang-orang keluarga-keluarga saya, saya cari-cari satu dua juta, saya bunuh je, saya pegal lehernya, itu daripada saya, kata Umar. Dan Ali pun pergi cari kaum kerabat keluarga dia. Bila dia jumpa, dia potong dia. Itu daripada kami, itu daripada saya, Rasulullah. Rasulullah SAW pun macam tak setuju kan dengan jawapan daripada Umar bin Khattab. Pergi kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, mereka ini kan keluarga kita juga kan? Walaupun mereka membuat salah, tapi kita harap-haraplah kan, satu ketika nanti mereka masuk Islam kan? Elok kita buat macam ni. Jadi dia nak ambil apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab. Di situ Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datang teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kamu ikut apa yang dipatuakan atau dipendapat daripada Umar bin Khattab. Pada perang ini, pada perang Badar, perang penentuan yang kita nak tunjukkan kepada orang kafir selepas ini bahawa kita kuat. Pertemuan pertama antara Islam dengan kekufuran, dengan kafir. Itulah di antara persoalan-persoalan. Contoh juga di mana Rasulullah SAW tidak tersilap. ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atas wa tawalla ajaa'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Abasa wa tawalla, Rasulullah SAW bermasa muka dan berpaling muka daripada sahabatnya yang datang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia datang untuk menanyakan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Ketika itu Rasulullah SAW tengah sibuk menghadapi orang-orang besar daripada orang-orang kafir ni. Rasulullah SAW sangat mengharap mereka masuk Islam. Jadi seolah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan teguran kepada Rasulullah SAW bahwa apa yang ada sekarang ini kita jaga. Tak payah nak mengharapkan orang lain yang tak pasti lagi. Jangan sampai sebab kita tak jaga ini kita lepas. Dia lepas. Menjaga burung yang ada di tangan kita lebih baik daripada pengejaran burung yang terbang di udara tak tentu lagi. Kita kata, burung itu besar-besar, cantik-cantik, terbang di udara. Kita lepaskan burung yang ada di tangan kita. Kita pergi kejar tak dapat-dapat yang ini dah lepas dah. Apa yang ada kita? Itu jaga tu. La'allahu abasa wa tawalla ja'ala ma baina yadayhi la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Begitulah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayatiku alil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, bentuk penjagaan ini adalah menjaga Rasulullah, dipeliharanya Rasulullah, dipeliharanya lidah Rasulullah SAW daripada ketilapan. Bayar tiku adil hawa. Segala penjelasan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran, baik melalui perkataannya ataupun melalui tindak tanduk Rasulullah, perilaku, sifat, akhlak Nabi SAW, yang menjelaskan Al-Quran. Sebab Aisyah ditanya, ma khuluqu Rasulillah, apa akhlak Rasulullah SAW? Kata Aisyah, khuluquhul Quran, yaitu Al-Quran, terjemahan daripada Al-Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu didengarkan oleh sahabatnya. Dicantik, di antara mereka ada yang mencantik, membukukan dia. Okey, ada yang menghafalnya. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu nampak oleh para sahabat. Diceritakan balik oleh para sahabat Nabi sallallahu. Oh, Nabi ketika begini-begini ini dia buat macam ni. Sahabat Nabi SAW saksikan, mereka tulis balik hadis-hadis daripada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan Nabi, sifat dia, pengakuan dia Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW terhadap satu perkara. Yang kelima adalah cita-cita Nabi SAW, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang